Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar RRI di mana saja berada, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Sya'rawi dalam surah Al-Baqarah ayat 39. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maksudnya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Perlu kita pahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Adam ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga bentuk. Yang pertama adalah hidayah, taubat. Kemudian orang yang tidak mau melakukan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala dinyatakan atau diklaim mereka itu adalah orang yang membuat kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka itu berusaha untuk menutupi keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik sang pencipta di alam jagat raya ini. Kita melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dalam kehidupan kita ini semua yang lengkap. Di bumi diberikan Allah Subhanahu wa taala penghidupan dan di mana saja berada. Akan tetapi segolongan mereka ini yang menutupi hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan Allah Subhanahu wa taala walladzi nakafar wa kadzdzabu bi ayatina. Ayatina adalah petunjuk kami. Kata ayah di sini adalah petunjuk yang sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bukti-bukti yang nyata, ayat-ayat kauniyah, bulan, bintang, matahari, gunung-gunung dan sebagainya. Akan tetapi manusia tidak mau mengimaninya, bahkan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ustaz Safiyar, dalam Al-Quran seringkali disebutkan ayat. Di sini disebutkan ayat kauniyah. Bagaimana mungkin seseorang itu ketika melihat gunung dia yakin bahwa ini ciptaan Tuhan? Bagaimana supaya itu bisa diasah? Begitu dia lihat bunga yang indah, dia yakin ini adalah ciptaan Tuhan, bertambah imannya. Bagaimana ini bisa diasah sehingga menambahkan keyakinan, menambahkan iman keyakinan. Karena biasanya orang sekarang banyak jalan-jalan, taunya senang aja, ya pulang ya capek gitu, iman gak bertambah. Ini bagaimana ini Pak Ustaz? Yang jelas dia harus mengaplikasikan hidayah yang ada di dalam dirinya tersebut, kemudian menciptakan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung itu, berpikir qalu ma khalaqta hadza batila, apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada sia-sianya. Oleh karenanya untuk menambahkan keimanan bukan berarti kita jalan-jalan melihat gunung kemudian wah takjub kita tapi enggak salat, itu kan sama aja itu, ya kan. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu yang dikatakan oleh Ustadz Hanafi ya, merupakan amalan, bukan saja datang kan, tetapi kita amalkan melalui amaliyah salat, puasa, zakat dan sebagainya, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memfungsikan dengan ayat kauniyah yang Allah ciptakan. Kita lihat Masya Allah, ciptaan Allah ini sangat agung, ini akan menambah. Akan tetapi kalau orang hanya berjalan-jalan aja, maka sia-sia aja, dapatnya pun pula piginya capek, pulangnya pun capek kan gitu. Dan mungkin bisa saya mencoba lebih mendeskripsikan persoalan ini sebenarnya. Itu sebenarnya cara berpikir tadi ya, way of thinking ya. Jadi maksud saya begini, kita merasa takjub berarti ada sesuatu hal yang di luar kemampuan kita untuk menghasilkannya. Misalnya kita takjub dengan produk buatan Amerika atau Jepang, karena memang kita tidak mampu untuk membuat seperti itu. Nah, begitu juga dengan ayat-ayat Allah di permukaan bumi ini. Ya, kita merasa takjub, merasa sangat luar biasa, karena memang kita tidak mampu untuk melakukannya. Nah, setiap orang punya insting ketuhanan. Dia akan mencari kalau itu siapa penciptanya ini. Nah, sebagian orang lupa untuk memikirkan seperti ini. Artinya begitu dia lewat gunung, melihat bunga matahari dan lain sebagainya, melihat keindahan-keindahan, dia cuma hanya bisa berharap ini dapat memberikan ketenangan bagi saya ketika mata saya bisa melihat dan lepas dari kepenatan kota gitu. Tapi tidak bertambah imannya. Nah, di sinilah cara berpikir tadi yang ingin kita betulkan ketika dia berjalan, bukan saja keindahan yang dia dapat pada matanya, tapi dia juga merasakan keindahan itu pada hatinya, lekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kalau misalnya saya pun mencoba ingin menambahkan bahwa ayat dalam Islam itu ada tiga. Ayat suci Al-Quran, ayat kauniyah, ayat dalam arti mukjizat. Insyaallah. Ketiga ayat ini sebenarnya menopang satu sama lain. Maka ketika dikatakan mendustakan ayat-ayat kami, maka sebenarnya bisa satu di antara tiga atau bisa ketiga-tiganya. Ketika disebutkan satu, sebenarnya yang dua tadi pun sebenarnya terkait. Sudah terkait. Nah, maka ketika disebutkan mendustakan ayat kauniyah, mendustakan alam semesta, kenapa dia mendustakan itu? Karena dia tidak membaca ayat suci Al-Quran. Tidak melihat di dalam ayat suci Al-Quran itu mukjizat para nabi sebelumnya. Tidak melihat bahwa Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Jadi sebenarnya ayat suci Al-Quran, ayat yang terdapat di alam semesta, mukjizat ini sangat terkait. Maka ketika kenapa mereka menjadi kufur dan mendustakan? Karena kurang membaca. Membaca alam semesta dan membaca kitab suci Al-Quran. Itu sebagai tambahan. Kalau kita pahami dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahagian tiga ayat yang dikemukakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi tersebut, maka kita akan dapat pahami nih Ustaz, bahwasannya orang baca Al-Quran sebagai hidayah itu tadi kan, tapi ketenangan itu tidak datang. Apakah yang salah orang membacanya atau tidaknya? Tapi kalau saya melihat di sini, dia ini memang kurang memahami. Bukan berarti kita membaca ayat Allah, manusia itu kan hidup kan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala cobaan, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian. Dengan paham dia menjalani ujian Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kan begitu. Mungkin. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah menggunakan ayatina, kami tadi. Ta'zim adalah Allah memberitahukan perihal proses penciptaan manusia, tentang sesuatu ketetapan, contoh langit yang berlaku di atas bumi dan yang lainnya. Manusia mendustakan ayat-ayat Allah adalah kafir dan musyrik. Allah menentukan tempat kembali mereka, yaitu neraka. Ada yang menarik ini saya perhatikan, Pak Ustaz Safiar. Ini ketika mendustakan, kafir dengan ayat-ayat kami, melangsung ashabun nar, mereka masuk ke dalam neraka. Sebenarnya apakah wajar hukumannya seperti ini? Apakah dipenjara dulu sebenarnya misalnya? Atau kok langsung masuk neraka gitu? Ini udah memang konsekuensi manusia, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua ayat-ayat, dari ayat Al-Quran, alam raya, kemudian mukjizat, satu dengan yang lainnya, mereka udah tertutup hatinya untuk melihat gitu kan. Sudah ada kebenaran, jangan melanggar, jangan mengambil hak orang lain, dia korupsi kan begitu, mengambil yang lain. Kok menurut saya yang korupsi bukan hanya dihukum, itu diponis atau sebagainya gitu kan. Karena memang betul-betul apa, mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dapat kezoliman, maka kita akan melihat dalam surah Al-An'am ayat 14 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengingkari karena kezoliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Ini yang wujud daripada Fir'aun laknatullah yang kita lihat di Mesir sana, membuat keonaran, kemudian merasa dia yang paling hebat dan sebagainya, menjadikan mereka sombong. Ini adalah unsur karena kazab tadi ya, membuatkan dosa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya saya ingin menambahkan dari pertanyaan Ustaz Hanafi tadi, menambahkan pernyataan Ustaz Safiar. Kok orang yang berdusta kafir ini kok langsung dimasukkan ke neraka gitu Ustaz ya? Pernyataan Al-Qur'an sangat menarik ini. Ashabun nar. Ashab itu jamak dari sahib. Sahib itu teman. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan Tuhan ini yang kejam ingin memasukkan orang kafir ke dalam neraka. Hanya saja manusia ini lagi suka berteman dengan api neraka. Gitu. Jadi ashab teman, teman ya, akan kumpul bersama teman. Jelas. Seide pula nih. Seide ya. Harus seide. Ustadz akan sangat susah berkawan dengan preman. Betul. Nah, preman sangat susah berkawan dengan ustadz. Kiku, gitu. Entah apa yang mau dibicarakan, gitu kan? Nah, begitu juga ini, makanya disebutkan kata-kata sohib, ashab, teman, teman neraka. Artinya apa? Sebenarnya masuk neraka itu bukan kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa mereka. Hanya saja orang kafir ini lagi cari-cari teman. Nah, teman yang cocok adalah api neraka. Iya, saya teringat juga. Sebenarnya neraka ini tidak mau manusia masuk ke dalamnya. Iya, kullama ulqiya faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Ketika dimasukkan satu kelompok di antara orang kafir ini ke dalam neraka, neraka bertanya, alam ya'tikum nazir, apakah tidak datang kepada kalian yang memberi peringatan nabi, ulama, para ustaz dan segala macam? Qalu bala qad ja'ana nazir. Mereka menjawab, betul, kami telah datang kepada kami nazir. Jadi ya takadu minal minal ghaiz. Jadi ya, kalau dalam bahasa kitanya takadu tamayyazu minal ghaiz. Begitulah bahasa Al-Qur'an ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz dalam surah Al-Muluk ini. Hampir saja neraka itu pecah akibat menahan rasa marah. Kenapa? Kok orang-orang masuk ke dalam neraka? Sebenarnya tidak wajar. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat, walaupun neraka itu pada satu sisi nampaknya sangar kejam, tapi dia punya batin yang sangat halus. Masih punya hati, ya? Masih punya hati luar biasa. Karena Al-Quran membahasakan seperti itu. Nah, memang betul-betul lah, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan neraka ini tempat bagi orang-orang kafir, karena memang wajar untuk mereka itu. Maka kalau kita pahami Ustaz Hanafi dengan Ustaz Zainal, manusia yang sebenarnya itu berbuat salah, dia ada hati hidayahnya yang sedikit. Seyogianya, selayaknya dia itu melihat ayat-ayat Allah, jangan lalu memponis tentang Allah Subhanahu wa taala ciptaannya ini mendustakannya. Akibatnya apa? Kita melihat yang tadi saya tambahkan sedikit bahwa ashabun nar, faedahnya itu kan ada adalah mudhaf mudhafun ilaih kan gitu. Ashabun nar, memang orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini jahannam. Nah, tempatnya itu neraka. Dan neraka sendiri merindukan juga itu. Nah, jadi enggak disalahkan. Neraka juga merindukan. Menunggu orang-orang yang berbuat salah itu, gitu, untuk masuk ke dalam ke dalamnya. Sedangkan surga demikian juga, orang yang berbuat kebaikan, amal soleh, maka bahasa singkatnya surga itu sudah menunggu. Jadi warning buat kita kan. Jadi kalau kita ini mendustakan ayat-ayat Allah, dalam artian bukan orang itu menyampaikan langsung tanpa dapat melakukan, akan tetapi lebih kejam lagi, ada kebaikan tapi hidayahnya Allah itu didustakan. Oleh karenanya ancaman adalah mereka ini akan mendapatkan siksaan dari api neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Kalau saya perhatikan Pak ini sedikit, sebenarnya inilah dialog Allah dengan neraka ini. Ketika manusia akan masuk. Waqala li jahannam halim talati. Berkata Tuhan kepada neraka jahannam pada hari masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka. Wahai jahannam, apakah kamu sudah penuh? Jawabannya sangat sangat simpel dan sangat menarik. Hal mim mazid, wahai Tuhan masih ada tambahan, masukkan lagi, tak apa-apa. Muat aja ini. Maka luar biasa kalau lihat di sini, wajarlah kita takut. Kenapa? bukan karena pertimbangan penuhnya neraka lantas kita tidak dimasukkan misalnya, atau ditunda dulu atau minggu depan, tahun depan, enggak. Kapan saja, siapa saja, di mana saja, jahanam tetap akan tetap menunggu orang-orang yang suka dan ingin menempatinya. Baik, para pendengar RRI di mana saja berada, dapat kita simpulkan ayat Allah Subhanahu wa taala 39 dari surah Al-Baqarah ini adalah fungsi ganjaran bagi orang-orang yang mereka itu mendapatkan hidayah akan tetapi kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendustakan, menjauhkan kebenaran ayat-ayat Allah. Mereka adalah termasuk hamba-hamba Allah yang masuk di dalam neraka, hum fiha khalidun, dan ganjarannya mereka itu akan kekal selama-lamanya. Dengan demikian, apa yang telah disampaikan ini moga bermanfaat. Saya pribadi, saya Muhammad Syafiar, terima kasih dengan dampingin Ustadz Zainal Arifin MA dan Ustadz Hanafi. Moga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.